Kembali tim Jimat punya cerita dengan judul Demit Kaliren, kiriman Sriyadi Harjono. Ing jaman perang kamardikan Indonesia kaping loro, yo kang diarani agresi Belanda kedua, jaman semono jenenge Raji Bakul Tapi saka desa Sukabubuk arep adol tapi menyang pasar Puri Pati. Cipatane ngatine upama ning pasar ora payu utawa apese malah bubruk, tapi ini bisa diidrake sak jroning kutha. Jer pasar Puri kono uga ana sungsungane bakul-bakul tape saka daerah Gembong. Sukabubuk kuwi desa ing tereng kidul wetane Gunung Muria kang sak temene klebu wewengkon Kecamatan Margorejo. Nanging dununge wewatesan karo desa Bermi Kecamatan Gembong, genai jarake luwih cedak menyang Gembong ketimbang karo Margorejo. Kacarito wayah lingsir wengi Raji wis tangi. Lebar raup ning padusan terus uwat-uwet noto oncor. Tomblok-tomblok tape, pikulan lan bangketan godhong jati sing sore mawis ditoto mlating-mlating dening sing wadon. Godhong jati kanggo bungkus tape dipilih kang sedengan ombone, dipotong rapi dimen gampang digunakake. Krungu sing lanang utek sing wadon gragapan tangi. Bareng metu ning padusan dheweke weruh lintang panjer wengi isih kencar-kencar. Ngerti kalamun isih wengi Raji banjur dielingke, dingkon mangkat yen wis ana jago kluruk pisan wae. Pamri ing dalan mengko akeh kancane. Ewa semono, eli-eli sing wadon ora digape. Gandeng oleh mangkat menyang pasar isih wengi. Ing dalan Raji bener-bener ora duwe kanca. Sak dawane laku dhewe ora mranggulani ana kumleping oncor ing ngarep adoh-adoh kono. Bisa digambarake kepriye kahanan wektu semono. Peteng dedet. Dalan setapak kang kiwa tengen kadang wujud gampeng, gek sisih ngisor jurang jero. Wis mangkono katik wit-witan sak kiwa tengen dalan gedi-gedi nrempayak pang-pange ngrembuyung godonge, katon singup angker kaya ning jero alas gledekan. Cahyaning oncor kang ditrapake ning tomblok muri mung kuwowo madangi dalan watoro telung depo ing ngarepe sarto kiwa tengening. Ambek ngono wong wis dadi pakulinan. Kahanan kang mungkono mau ya dianggep biasa-biasa wae. Kang dipuji muga-muga kang akarya gesang paring keselamatan ning dalan lan oleh dodol tape klarisan yen wis neng pasar mengko. Mangkono batine Raji. Kacarito bareng lakune tekang bulak ulon prapatan langsi ngalor Banyurip ngidul Pengandan lan ngetan Mataraman to Sukoharjo. Rawat-rawat raji krungu swara wong wadon nangis nganti. Sawat dheweke jingkat kaget kepati. Anggone lumaku ora ngejek. Lakune wong mikul kaya dek mau-mau. Digawe alon karo nguwasi kiwa tengen dalan. Ketemune ning ngisor wit bulugurda cedhak dalan kono, jebul ana wong wadon lungguh epor-epor karo nangisi bocah lanang demolan kang kawistara lelah-leloh ning pangkone. Padha saknalika raji trenyuh ngrenjui sesawangan kang ngranui kuwi. Oleh mikul tapi nang gagi diselahake terus gupuh gruwalan arep aweh pitulungan. Anakmu kena ngopo yo? Anakku wis telung dino ora mangan. Iki mau tak arep ajak njaluk-njaluk ning pasar puri. Ning lagi tekan kene. Dhewe wis ora kuat nglawat. Panangise wong wadon udakara umur 40-an taun kuwi. Aku raji bakul tape suka bubuk yu. Piye nek anakmu kok nek tape ben go ganjil weteng, mbok menawa bisa marai pulih kekuatane. Aku sumelang nek anakku mati kaliren. Gawenen mrene tapemu ben dipangan anakku. Waton wetenge ana isine. Tanpa mikir dawa, raji agi-agi marani tomblok-tomblok tapene. Dipikul digawa ning ngarepe wong wadon lan anake kuwi. Mambu sumupe gondo tapi bucah lanang demolan mau sadek saknyet terus njenggira tangi. Hah, kue kuat tangi le. Gilo tapi panganan wes kono njupuk langsung ae kotomblok rasa dicucuk nganggu garpu pring. Raji towo-towo kelawan ikhlas. Dia bani mangkono mau si bucah lanang demolan kasebut koyo kere nemoni malam. Tomblok tapi sing silep godong jatine wis dibuka raji. Tapi ini banjur dipului dipangan telap-telap tanpa dimamah terus dilek. Sedeng simboke uga moh kalah. Melu amul-amul koyo anake. Kang temahane ora gantalan wektu. Tapi sak tomblok wis entek gusis tanpa sisa. Wis warek yo le saiki. Pitakoning simboke. Bucah lanang demolan kuwi mung mantuk-mantuk ora kumecap. Matur nuwun yo Pak Raji, anakku wis wareg, pulih kekuatane. Ning sepurane yo, aku ora duwe duit kanggo bayar tapemu. Rada di apa yo, aku ikhlas lahir batin kok. Tapemu sing satomblok aja mbok gawa nyang pasar puri. Sadelo maneh pati bakal geger. Ning desa lor kuwi ana bakul apem. Tapemu sing satomblok dulu ae ning kono, mengko mesti dituku kabeh. Lebar omong mangkono mau wong wadon salai banjur pamit nerusake laku. Lunga ninggalake raji lan ilang diuntal petenging wengi. Raji krasa pengkorak-pengkorok gitoke, gagas sing ora-ora. Mosok ana wong loro teko kuat ngentekake tapi sak tomblok mencep-mencep. Terus wong wadon sanae mau bangsane apa? Kejaba saka kuwi raji uga eling wekasin wong wadon mau. Dheweke ora entuk menyang pati jalaran sedelok meneh bakal ana geger. Nuhoni welingi wong wadon mau raji tumuli mlaku ngalor goleki omahe bakul apem. Kanggo iku ampreh tomblok tapine kena dipikul dhewe banjur golek watu sing sak bobot karo tomblok tape kang isi. Diseleh tomblok kang kotong karepe timbang lan bisa dipikul. Ora antaraning suwe raji weruh padang-padang. Kanyoto jebul omah kang bukaan lawange. Selak ora sronto dheweke ndang gagi miterang. opo bener omah kui omai bakulapem. Temenan, omah kasebut pancen omai bakulapem. Hancanganing cerita, sakwise tapine raji dituku bakulapem. Dheweke ora dibayar duit nanging dijoli kalung emas. Gelang emas lan peniti emas. Kui mas tenan lo kang, neng eman yen nganti mbodol nek kue kuat nyimpen, mas-masan kui bakal dadi pemikat sing bisa ngundang tekani bondo dunyo liane. Biar sak klecapan ono cahoyo sumenar belerengi, mripate raji sulap, mulo dadaan merem, tembung menterengi gerak refleks, suprandine bareng melek weruh-weruh dhewe dumunung neng pinggiring sendang. Bareng lan suara cekikri ing ayam malas. Ing siki langit wetan elar-lar pajar wiwit megar. Kekablak ambuka lembaran dino anyar. Raji gumun pungun-pungun dene mas-masan pawai bakulapem ora katut ilang musno kaya kang weweh. Bareng wis mangkono dhewe tumuli gegancangan mulih. Kocap ing awan candake ana kabar selendingan yen pati geger, pati diudani bom dening Walanda. Kang lamun miturut catatan sejarah dumadi ing dina Selasa pon tanggal 21 Desember 1948. Dadi omongi wong wadon lan anake sing ngentekake tapi sak tomblok dek parek esuk mau bener-bener netes dadi kanyatan. Wusono iya saka mas-masan pawai bakulapem kasebut kang dadi bibit kawit raji bisa sugih mlegedu. Keporo malah disebut-sebut sugih-sugih wong saka bubuk. Apa lelakon kang mangkin iki kena diarani kalamun raji amek pesugihan? Jalaran akeh wong sing ngarani jari sugi raji kuwi mergo amek pasugihan. Mangkono cerita saka aku. Salam jimatres, salam misteri. Au.